Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin dan masih dalam bab Al-Mansurat Al-Mulah. Hadis yang ke-51 dari bab ini atau 1858. Wa Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man mata wa 'alaihi shaumun صام عنه وليه متفق عليه. قال النووي والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم لهذا الحديث. والمراد بالولي القريب وارثا كان أو غير وارث. dari عائشة رضي الله عنها semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya barang siapa yang meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan puasa, maka walinya mewakili puasanya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan bahwa mazhab yang terpilih adalah bolehnya berpuasa mewakili seseorang yang telah meninggal dunia dan ia punya tanggungan puasa berdasarkan hadis ini. Dan yang dimaksud dengan wali adalah kerabat. Apakah dia ahli waris atau bukan termasuk dari ahli waris. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada hadis ini diterangkan tentang mewakili puasa bagi orang yang telah wafat dan ia punya tanggungan puasa. Tanggungan puasa ada beberapa gambaran. Di antaranya adalah puasa Ramadan yang ia belum sempat melaksanakannya atau belum sempat mengqadanya lalu ia wafat. Gambaran kedua adalah tanggungan puasa karena ia bernadar. Seseorang bernadar untuk melakukan puasa, kemudian sebelum ia melaksanakan nadarnya, ia wafat. Para ulama rahimahumullah, mereka memiliki beberapa pendapat dalam bab ini. An-Nawawi rahimahullah, dan beliau salah seorang dari ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa mazhab yang terpilih menurut beliau adalah bolehnya berpuasa mewakili mereka yang telah wafat dan punya tanggungan puasa. Yakni apakah ini puasa Ramadan atau puasa nazar, mencakup kedua-duanya. Seorang yang berpuasa Ramadan mungkin saat itu karena sakit ia akhirnya tidak puasa, dan mungkin bahkan sampai wafat ia belum sempat menggantinya. Begitu pula nazar. Maka bagi kerabatnya untuk mewakili puasa. Adapun pendapat yang kedua dari pendapat para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa mewakili puasa bagi mereka yang telah wafat hanya pada puasa nazar. Mewakili puasa bagi mereka yang telah wafat hanya berlaku pada puasa nazar. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, yaitu man mata wa alaihi saum nadrin. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia punya tanggungan puasa nadar. Nah, sebagian lafaz hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah punya tanggungan puasa nadar. Maka dari itu yang diwakili oleh walinya hanya puasa nazar. Adapun puasa Ramadan yang belum sempat dilakukan oleh seseorang lalu dia meninggal dunia, maka ia tidak menggantinya dengan puasa yang diwakili oleh kerabatnya. Namun untuk puasa Ramadan maka diganti dengan fidyah, diganti dengan it'am atau memberi makan kepada fakir miskin. Pendapat yang baru kita sebutkan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad mazhab Hambali dan Abu Dawud murid Imam Ahmad rahimahullah menceritakan demikian. Begitu pula ini adalah juga yang difatwakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sehingga mazhab yang kedua ini tampak semakin kuat ketika yang berfatwa demikian adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah perawi hadis ini. Seperti yang sedang kita baca, siapa sahabatnya? Aisyah radhiyallahu anha. Yang menyampaikan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Namun demikian, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang seorang yang punya tanggungan puasa Ramadan, beliau tidak mengatakan gantilah dengan puasa yang diwakili oleh kerabatnya. Bahkan beliau mengatakan bahwa yang punya tanggungan puasa Ramadan diganti dengan fidyah atau memberi makan kepada orang miskin. Ya. Jadi wallahu alam, tampaknya mazhab yang kedua lebih kuat dalam bab ini. Mazhab yang kedua lebih kuat sekali lagi, yaitu yang membedakan antara puasa nazar dan puasa Ramadan Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Seingat saya beliau menyebutkan masalah ini dalam kitab Ahkam Al-Janaiz.